ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمسلمين وأبواب في إخوان أعتقدين أنهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini Allah memberikan taufik kepada kita bertemu dalam majelis yang mubarakah ini di dalam kehidupan kita yang semua kita disadari atau tidak disadari. Kita adalah orang-orang yang menginginkan menjadi orang-orang yang seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, wahai Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan hasanah di dunia, kehidupan baik di dunia, dan demikian wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat juga memberikan kepada kami hasanah. Wa qina adzabannar, dan pelihara jagalah kami semua dari api neraka. Itulah sebenarnya perjalanan kehidupan manusia di dunia. Dan setiap saat sebodoh apapun orang di dalam kehidupan dunia adalah mengupayakan tujuannya. Mengupayakan bagaimana dia meraih orang-orang yang mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Akan tetapi ada beberapa jenis orang-orang masalah yang harus kita sadari telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila nafkir ruhi, sebelum ruh ditiupkan pada janin pada waktu kita berada di alam rahim, illa wa qadda Allahu ma adam, kecuali Allah sudah menetapkan tempat berakhirnya, tempat tinggalnya dia, kembalinya. Am huwa sa'idun am safiyun, apakah dia termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang sa'id, orang yang berbahagia, am safiyun, atau orang yang celaka. Dan satu hal yang kita kembali ditunjukkan kenyataan ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sanad kita sallallahu alaihi wasallam, perbandingan antara orang yang sa'id dengan orang yang sa'i itu adalah perbandingan 1000 manusia satu. 1000 manusia adalah satu. Di antara 1000 manusia yang sa'id adalah satu. Dan kenyataan seperti ini dan memang benar kenyataan. Seperti yang Allah sebutkan juga di dalam ayat Waqalilun min ibadiyya syakur. Hamba-hambaku yang bersyukur itu adalah qalil. Kenyataan-kenyataan seperti ini harusnya membawa kepada kita perhatian yang besar. Untuk tidak sekedar berjalan begitu saja. Untuk tidak sekedar menyerahkan diri-diri kita hanya dengan sekedar keinginan kita, harapan kita. Hanya sekedar kita bertumpu, saya sudah menginginkan yang baik. Dan kemudian membiarkan diri dengan keinginannya. Itu semua adalah tipuan bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam sebuah ayat, ukuran hidup yang benar adalah bukan ukuran harapan, bukan ukuran cita-cita, bukan ukuran keinginan, tetapi ukuran jalan apa yang telah dilalui, apa yang telah dilalui, apa yang hari-hari telah diusungnya, dilaksanakannya, itulah cermin daripada harapan. Maka insyaAllah kita semua sudah sering mendengar ayat ini dinasihatkan oleh para sahabat kita. Berimut untuk ibu rabaha tetap ibuni. Ayat ini dinasihatkan oleh para ulama sebagai ayat untuk kita. Ayat ujian. Berimut untuk ibu rabaha tetap ulama intika. Jika kalian mencintai Allah, harapan, cita-cita, tujuan, keinginan, dakwah. Orang yang mencintai Allah itu bukan sebagai ukuran. Allah tidak langsung ketika berikutun tuhibun Allah yukhibun Allah, bukan. Jika kalian mencintai Allah, Allah cintai kalian, tidak seperti itu. Karena itu baru pengakuan, baru keinginan, baru ucapan di lisan, dan itu bukan ukuran. Makanya ayatnya berlimpun untuk ikun Allah, bukan yuk dikumullah. Tapi apa? Fadda'i uri. Ini adalah ujian. Ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mana yang akbar? Mana yang banyak manusia tercatuk di dalamnya mengaku mencintai Allah atau itibar Rasul? Mana yang lebih banyak catuk? Mana yang lebih banyak gagal? Itibar Rasul atau yukhibur Allah? Itibar Rasul lebih banyak. Mengaku mencintai Allah kata Yahud, sampai orang Yahudi juga mengaku mencintai Allah kata Nasara, sampai orang Nasrani juga mengaku mencintai Allah. Sampai pun kita hari-hari terkadang dalam keadaan kita salah pun, kita masih kadang-kadang mengakui tujuan saya adalah Allah. Tapi itu bukan sebuah penyakit. Tapi ini maka ibu kita. Maka masalah yang harus kita perhatikan dari ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah adalah bagaimana ini tidak? Bagaimana jalan yang kita lakukan? Apakah kita di atas jalannya orang-orang yang sa'id, atau kita ternyata yang kita lalui adalah jalannya orang yang sa'id? Itu masalah. Maka kajian kita pada kesempatan yang mubarakah ini adalah dalam rangka kembali kita melihat perjalanan kita. Apakah perjalanan kita ini sudah sesuai perjalanannya orang-orang yang sa'id? Orang-orang yang berbahagia dari para anbiya, para pewaris mereka, yang orang-orang yang telah ditolong oleh Allah. Ketika kita mengambil kaidah tema kajian kita dari sebuah kitab yang ada di depan kita semua, itu kitab Islam Berburuk. Kitab Islam Berburuk, bagaimana memperbaiki hati. Ini kita berharap kita kembali membuka perjalanan kita dan kembali bercermin dengan perjalanan kita di dalam kehidupan kita. Yang hidup ini tidak ada lain hanya dua pilihan, seperti sudah kita sampaikan tadi. Sa'idun am sa'id. Apakah kita orang yang berbahagia atau kita orang yang sa'id, yang celaka? Orang yang benar adalah selalu melihat perjalanan, bukan melihat pemakuan, bukan melihat mereknya, bukan melihat nama yang ditempelkan pada tubuhnya, tapi melihat bagaimana cara. Kenapa kita kembali mengambil nasihat dari saya? Seakan-akan kita kembali mengambil pelajaran yang disampaikan seorang penyair, mantana bidayatuhu mukrifakan nihayatuhu musyrik. Siapa yang awal dia memulai, dia berusaha menyalakan api, maka akhir sudahnya bercahaya. Apa maknanya ya Allah? Cita-cita kita itu awal atau akhir? Awal atau akhir? Cita-cita kita? Awal. Awal atau akhir? Akhir. Sebagaimana Nabi kita SAW mengatakan, apa-apa Rasulullah SAW, innama al-a'malu binniyat. Tapi bagaimana kita meraih akhir? Bagaimana kita meraih akhir? Disababi dengan apa? Dengan Allah. Orang yang tahu persis ingin meraih kepada sebuah finish, dia harus memikirkan perjalanannya dari mana, dari start. Tidak bisa dia tidak memikirkan start. Startnya buruk, finishnya buruk. Makanya jelek, maka akhirnya jelek. Itu yang dikatakan dalam sebuah syarat. Karena itu orang itu tidak memahami syarat ini. Al-Imam Bukhari rahimahullah adalah salah satu ulama kita yang banyak diambil pelajaran dari para ulama kita. Bagaimana beliau mempunyai pemahaman di dalam tarbiyah manusia meraih akhir kesudahannya. Kita Sahih Bukhari adalah pelajaran yang aktor. Kita tahu bagaimana beliau Bukhari rahimahullah, kehidupan beliau, perjalanan beliau, dan akhir kesudahan beliau. Sebuah perjalanan yang harus menjadi ibrah pada kita semua. Bagaimana akhir beliau? Beliau mengakhiri kehidupan yang insya Allah husnul khatimah. Beliau mengakhiri kehidupan dengan perjalanan ujian-ujiannya yang berat, dan kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Di akhir tengah-tengah yang dialami mengkuali beliau sampai kepada kakunya kembali di Bukhara. Kemudian beliau berdoa di malam tadi ketika beliau sholat, Rabbi yufakbirni ilaika, wahai Allah, wafatkan aku berdoa. Ia kan kemudian mengkuali beliau. Apa yang kita cari dalam hidup? Perjalanan kita untuk kembali kepada mengikuti agama yang benar, kecuali adalah untuk ini. Kecuali bagaimana kita mendapatkan nasihat. Maka lihat bagaimana Imam Bukhari memberi nasihat di dalam Sahih Bukhari. Beliau memulai kitabnya dengan Kitabu Badil Wahyu. Dan beliau mengakhiri kitabnya dengan Kitab Tauhid. Apa maknanya? Itu nasihat. Kemenangan adalah ketika seorang hamba mengakhiri hidupnya di atas apa? Tauhid. dan itu harus punya awal yang jelas. Apa awalnya? Harus memulai dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengakhiri dengan hadis kalimatani khafifatani fil lisan. Tsaqilatani fil lisan. Dua ucapan, dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan, tetapi berat pada sisi apa? Iman. Itu kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan beliau mengawali kita berilmu dengan apa? Dengan hadis yang ma'ruf, yang masyhur. Apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan apa? Dari mana? Urusan niat adalah urusan yang berkaitan dengan hati, dengan hati. Ini adalah perjalanan hidup kita. Satu bangun yang ujian-ujian yang kita rasakan dalam hidup dan waktu inilah kita. Dari sinilah kita akan nanti akan menjadi orang-orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di kekuatan atau di luar. Kembalinya dari sana. Ini yang dinasihatkan oleh Imam. Dan karena itu, bahkan ulama kita banyak menulis kitab-kitab khusus tentang masalah ini. Di antara kitab yang paling bagus, dan kitab itu sangat penting untuk antum semua memahaminya, adalah kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, 38 min Masayyib Syaitan. Itu kitab yang sangat bagus sekali dan dinasihatkan oleh ulama. Tapi kitab ini cukup berat dan kitab ini besar, kalau tidak salah 2 jilid dan lumayan. Tapi masya Allah, kalau anda bisa mendapatkan nasib dari kitab ini, masya Allah. Para ulama mengatakan orang kalau ingin mengobati penyakit hatinya dan ingin selamat dari syaitan, baca kitab itu. Kami pada kesempatan yang mengobati ini, kita akan mengambil kaidah kitab Islam berpuluh yang ditulis oleh Yosef Abdul Hadi Hasan Wahdi. Dan kitab ini banyak merujuk kepada kitabnya Imam Ibnu Qayyim yang tadi saya sebutkan. Dan karena harapan kita untuk bisa mengambil kaidah secara lebih tuntas dengan waktu-waktu kita, karena jika kita memahami sebuah kitab ulama, dalam keadaan kita tidak bisa menyelesaikan kitab itu, maka di sana banyak cacat. Maka di sana banyak cacat, meskipun bisa saja kita menulis. Maka insya Allah dengan kitab dan tidak terlalu besar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kembali kepada kita di dalam kita membenarkan jalan kita. Persoalan besar lagi adalah masalah yang sejak dari awal para nabi-nabi Allah memulai dari situ. Memulai dari situ. Bahkan sebuah hikmah yang besar adalah nabi kita. Dan kadang-kadang di antara kita tidak menyadari kalau sebenarnya pembahasan yang selama ini dipahami tentang masalah tauhid, masalah akidah, itu adalah sebenarnya pembahasan tentang masalah kalb, masalah hati. Tapi satu hal yang aneh, sebuah kenyataan yang terjadi, sebagian daripada saudara-saudara kita belajar kita tidak ini, tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruh. Pengaruh dari orang yang belajar akidah adalah khasyatullah, mempunyai takut kepada Allah yang tinggi, mempunyai kuat di dalam hati. Itu takut. Inilah masalahnya. Karena disadari apa tidak, banyak orang-orang sekarang ini belajar akidah cuma sampai di sini, tapi tidak sampai di mana? Tidak sampai di mana? sampai dipikiran, oh iya ini syirik, kita oke, ini benar, ini salah. Sesembahan tiga itu salah, sesembahan satu itu benar, cuma sampai di mana? Di akal. Tapi tidak ada asal. Ini sebuah hal yang harus kita kembali luruskan agar belajar kita tentang tauhid, tentang akidah ini kembali kepada asal, yaitu untuk memperbaiki diri. Yang diharapkan dari hati kita menjadi hati-hati orang yang berubah. Inilah tahyir, inilah perubahan itu. Dan itu yang diisyaratkan oleh Allah kepada diri kita. Dan Allah menetapkan bagi kita untuk menakuni ini selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Dengan apa Nabi kita diperintahkan menjadi Rasul? Dengan apa? Ada yang pernah tahu dalilnya? Ursila bi Nubbi abi. Sudah belajar Rasul kita rasa. Nabi kita Nubbi abi diangkat dari Nabi dengan apa? Nubbi abi ikra. Diangkat dari Nabi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ursila diangkat jadi Rasul dengan apa? Diangkat jadi Rasul dengan bil mujadzil. Dengan apa? Dengan surat Al-Mujadzil. Bagaimana surat Al-Mujadzil? Ya ayyuhal mujadzil, qul wa anzir rabbaka fakhabir. Perhatikan ayat ini. Awal Nabi kita adalah tabyurul farq untuk berubah ini. Dan ini dijalani Nabi selama 10 tahun. Belum turun ayat-ayat sari berupa ibadah-ibadah bagi. Belum turun. Salat Al-Fardhah 5 waktu diperintahkan oleh Allah pada tahun berapa? Tahun 11 kemudian. Setelah Nabi dia apa? Dimeraskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baru diperintahkan sholat al-mardhubah. Sebelumnya memang ada sholat. Ada infak yang disebut al-ma'mun. Ya. Mengeluarkan harta dan wajib tetapi tidak seperti kriteria sekarang. Yaitu tidak ada batasan nominalnya, tidak ada tata caranya, hanya wajib mengeluarkan harta. Dan sholat yaitu dua kali sholat. Pagi dan petang. Dan itu dari dulu, karena dengan dulu itu begitu. Tapi sholat waktu, lima waktu itu baru sekarang. Tahun 11. 10 tahun lamanya Nabi kita saudara-saudara menekuni dakwah untuk apa? Untuk menjalankan ayat di dalam surat Al-Mujadzil. Itu apa? Ya ayyuhal mudzakkir qum fa'anzir rabbaka qum fa'anzir, bangun ingat-ingat rabbaka fa'anzir, kepada Rabbmu agungkan. Kitabnya siapa yang diseru pada kehidupan manusia? Apanya yang disuruh agungkan Allah, disuruh fa'anzir, memperingatkan? Saya sholat dengan beliau sahabat. Ambil di sini adalah ambil dari sirik. Peringatan dari sirik. Kenapa ditafsirkan ambil dari sirik? Karena munasabah dengan ayat sesudahnya. Berhubungan dengan ayat sesudahnya, apa ayat sesudahnya? Rabbaka fa'anzir, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Di mana letak persoalan yang mendasar adanya syirik dan adanya tauhid? Di mana yang terbuat? Di mal. Coba, mungkin antum semuanya pernah mendapatkan pertanyaan. Antum lewat, kakinya mungkin tersandung, ya kan? Terus jatuh, lupa. Ada orang lewat, minta tolong, boleh? Boleh gak? Minta tolong, tolonglah saya jatuh, boleh? Nah, boleh nggak bingung? Bingung. Ini nggak dievaluasi, nggak ada. Biar antum nyambung, boleh nggak? Boleh. Sekarang antum jatuh di jalan, kemudian berdarah, ada orang buta, buta. Kamu minta tolong, saya orang buta, tolong lah saya, kaki saya lupa, boleh. Boleh gak? Hah? Gimana? Boleh gak? Kenapa gak boleh? Apa ilatnya? Dari mana? Ilatnya permasalahannya tetap. Kalau kemudian dia minta tolong ke situ, jatuhnya bisa apa? Hukumnya bisa apa? Masuknya kemana? Minta tolong pada orang yang dia tidak punya kemampuan di dalamnya. Satunya apa? Sirik kan? Sirik. Kalau dia minta tolong ke sana dan terpaksa minta tolong pada orang buta di sana pakai kayu. Kalau saya lupa saya apa ini? Dan dia minta tolong. Kira-kira kalau ada orang begini, ada penyebabnya apa? Penyebabnya apa dia? Lu sudah tahu orang itu buta, nggak bisa lihat, ya kan? Kok kita di sini yang luka kita tahu? Kira-kira ada persoalan apa waktu dia buta? Siapa yang bisa jawab? Ada keyakinan, ada sir, ada masalah yang tersembunyi di hati. Dia itu punya kelebihan, kan begitu kan? Lihat orang-orang yang datang kepada selain Allah mendatangi sesuatu diperlakukan seperti Allah. Ada etikat ya? Ada etikat? Orang pergi ke dukun, ditaati, ada etikat gak? Ada etikat. Orang pergi ke kuburan, datang, cari barokah di situ, semedi, ada keyakinan gak? Berarti masalahnya di mana? Awal syirkin, di mana? Bilqalb atau bidzahir? Di dalam. Ta'alukul qalbi bi ghairillah. Tersambungnya berhubungannya dengan selain Allah azza wa jalla itu syirkul asli. Makanya urusan syirik itu menjadi akbar atau menjadi asghar, ukurannya zahir atau qalb? Qalb. Ya. Syirik itu bernilai akbar atau bernilai asghar, ukurannya adalah qalbiyyah. Ukur berdiri akbar atau berdiri asghar ukurannya juga apa? Nifaq, berdiri nifaq akbar, berdiri nifaq asghar ukurannya apa? Faham apa? Maka dari awal Nabi ini yang dibenerin, yang didadain adalah dari masalah yang paling besar. Itu masalah apa? Masalah bahaya berfaruk. Kemana hati itu mau menuju? Itu masalah. Kemana hati itu harus mencintai? Kemana hati itu harus takut? Kemana hati itu harus berharap? Itu masalah besar. Ini masalah. Makanya ambil itu dari masalah. Kemudian baru robat atau takdir, aturkan rohmu Allah Jawa-Jawa untuk masuk di dalam hati. Tahu ya? Awalnya ada riyad. Tidak ada tauhid bagi orang yang tidak ada mahabbah. Tidak ada mahabbah. Tidak ada tauhid bagi orang yang tidak ada khauf. Tidak ada tauhid bagi orang yang tidak ada rasa. Di mana mahabbah? Di mana khauf? Di mana rasa? Hah? Di mana? Terbalik. Masalah apa? Dan Nabi SAW menemui ini. Itu 10 tahun. Ini masalah. Masalah besar. 10 tahun gak banyak dibangunin Nabi SAW. Dan Nabi menawarkan apa kepada para sahabat ketika menjadi masalah ini? Dan apakah Nabi pernah berubah? Dengan adanya ujian-ujian hidup yang dialami sahabat, pernah kan Nabi berubah? Pernah kan? Dari menanamkan usul ini, pernah Nabi berubah? Bahkan Rasulullah SAW di Ka'bah dilempari orang semua orang muslim, ya, dilempari macam-macam. Datang sama sahabat, ya Rasulullah. bagaimana? Kita tidak tahu apa jawabannya. Nabi tidak memberikan perubahan. Bahkan mengatakan kepada para sahabat, orang-orang berdoa dulu. Dan begitu kan? Di antaranya kepada mereka ada yang digergaji. Ya. Karena ini, orang-orang berdoa dulu, di antara mereka yang ditimpakan, ada-ada dari musuh Islam karena masalah tauhid, masalah kalau, masalah etikal, masalah keyakinan. Karena masalah inilah yang membawa perubahan-perubahan besar. Masalah ini yang membawa perubahan besar. Bukan masalah-masalah yang lain. Para sahabat-sahabat Nabi berubah kehidupannya. Asal menetapi berubah hidupnya karena masalah. Masalah ini. Orang-orang dahulu asal berubah karena masalah. Masalah ini. Maka perubahan yang tidak diawali dari sini tidak akan membuahkan sesuatu yang dapat yang istiqomah yang dan lihat satu hal yang kita renungkan dalam sejarah Nabi. Setelah 1 tahun, kemudian 3 tahun Nabi menjalankan sholat di Mekah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah baru turun ayat-ayat tentang apa? Tentang ahkam, tentang apa? Hukum. Dan hukum ini secara zahir menuntut perubahan. Haramnya minum khamar menuntut perubahan. Apa masih gagal? Khamar yang sudah sekian lama dia tak unik. Orang yang tadinya riba dan dia sudah lama menghukumi riba, hidup dengan riba dengan diharapkan dia segala semua yang haram turun, semua yang wajib turun itu di mana pun hukum di mana. Satu hal yang kita sadar dari Tuhan kaum muslimin haram merubah sesuatu yang sudah membiasa, merubah sesuatu yang sudah membiasa mudah apa susah? Kenapa sahabat? Kenapa sahabat? Berubah sesuatu yang sudah membiasa itu tidak mudah. Coba aja praktekkan diri kita aja dalam sholat. Biasa tidur banyak, suruh tidur sedikit. Tidur tak rasa. Kenapa bisa berubah? Orang mah biasanya bisa merokok. Coba lihat sahabat itu dulu juga mereka banyak. Kebiasaan-kebiasaannya, kenapa dengan acaranya? Kemudian sahabat sama seperti kita, sama-sama manusia. Ya kan sama kan? Sama-sama punya nafsu. Sama kan? Sama, punya nafsu. Berarti kan punya nafsu juga. Buktinya dalam sebuah perangan ketika darah basah perang di antara darah basahnya adalah para wanita. Belum dibagi itu ada sahabat yang ngincer-ngincer. Wah itu saya suka, itu parahnya dipegang. Ini pasti punya nafsu kan? Punya nafsu. Sama seperti kita gak ada beda. Sementara kita sekarang melawan nafsu kita rasanya ya. Kenapa sahabat begitu? Turun innamal khamru rijsun min amali syaitan. Apa yang dilakukan sahabat? Tidak perlu konferensi, tidak perlu jawara, tidak perlu datang ke ustaz-ustaz, saya belum bisa diganti total gimana caranya. Ya. Kompor yang ada di rumahnya, yang berbuci-buci di bawah tempat di tempat. Tidak perlu diberikan. Inna ma'alaman berunan jasur. Itu maksudnya itu. Wanita-wanita begitu turun ayat tentang yudnina min jala bibihin. Apa? Seperti diambil dibutuhkan, kemudian diambil dibutuhkan. Tidak ada orang bilang, saya miskin dalam semua kaya. Saya belum bisa beli ini, tidak ada apa yang ada. Dan kita sekarang, ngaji berpuluh-puluh tahun untuk berubah saja, tidak mudah. Kenapa? Ini berapa yang berlaku Allah ketika memberikan contoh orang-orang seperti ini. itu adalah kaljibal yang jadi majraria. Nah, apa artinya jibal? Gunung, gunung tapi berjalan seperti perjalanannya angin. Pernah lihat? Itu gunung kok berjalan perjalanannya? Pernah lihat? Belum pernah. Tapi ada nggak di Al-Quran? Ada nggak? Gunung berjalan seperti perjalanannya. Ada nggak? Oh, masa ada. Bisa lebih banyak orang untuk apa Al-Quran? Ada nggak di Al-Quran? Nanti di mana? Pada hari kiamat gunung itu berjalan seperti kapok. Dan di dunia ini ada orang yang bisa seperti itu. Siapa? Rasulullah SAW. Para sahabat. Akidahnya seperti gunung. Tapi perjalanan hidupnya seperti apa? Seperti apa? Karena ini ilmu salah. Kalau berbuat baik meninggalkan kemungkaran itu seperti angin aja. Ini ya. Kita sudah bisa begitu. Para sahabat Nabi pada waktu usia ini apa pada waktu Ramadan? Pada waktu Ramadan, Allah menjadikan perang ini sebagai bentuk nyata. Ini bukti hati mereka. Ini bukti hati mereka dalam hal jibar. Ketika Rasulullah SAW melihat menghadapi masalah perang Badar yang tidak ada prospek untuk menang, hancur, kan begitu? Berapa kaum muslimin perang Badar? Berapa? 9. 300 itu pun nggak siap perang, siapnya cuma mau membunuh Abu Sufyan, kan begitu kan? Jadi ini jumlah kaum muslimin bukan siap perang, siap untuk mengejar Abu Sufyan ketika itu berdagang kemana? Besar. Untuk mengambil harta karena hartanya kaum muslimin bukan dirampas, kan begitu? Gak siap lah. Abu Sufyan orangnya pintar, tahu dibuntuti, kirim surat ke Mekah. Abu Jahal langsung bangkit dengan membawa manusia lah. Sebelah Rasulullah bingung. Bagaimana? Dihadapkan dengan dua masalah. Mau kejar ini, tapi dikejar ini. Mau menghadapi ini, tapi tidak mau. Sehingga sabar berdoa. Kemudian diam. Bagaimana melihat sahabat? Sikap bahasa aku akan berdoa. Diam Rasulullah. Apakah saya yang memasuk? Diam pergi. Umar datang. Apakah saya yang memasuk? Terus orang-orang berjirin datang kepada Nabi. Semua Nabi tidak menjawab. Datanglah kepada Nabi Rasulullah. Komisen Ansor. Ya Rasulullah, apakah kami yang memasuk? Rasulullah menjawab, nah. Apa kemudian kata badan Islam? Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada kami telah berbaikat kepada kami telah bagi harta kami kepada saudara-saudara. Kalau hari ini engkau perintahkan kami menyeberangkan kuda kami ke laut, saya akan bawa. Coba. Kalau hari ini engkau perintahkan kuda kami untuk masuk ke medan musuh, saya akan bawa. Wahai Rasulullah, berangkatlah dengan Allah dan kami ikut berangkat bersama. Tidak sebagaimana kaumnya Musa, ketika diperintahkan oleh Musa, berangkatlah kamu. Wahai Musa, berangkatlah kamu dengan Allah ke sana. Dan kami menunggu di sini. Ini siapa? Hatinya kami. Mereka mengajar di amal-amal itu kami. Di semua apapun, kami. Ini adalah buah dari korban kami. Hati yang kuat. Dan ini adalah tabiat Rasulullah selesai di Mekah. Kenapa di Madinah tiga rukun datang? Langsung terima data, langsung terima perintah, jalankan, karena ini sudah ada. Ya? Loh, kok bisa ya? Bisa saja. Sekarang kalau seorang sedang mabuk cinta dengan orang lain, lawan jenis, diperintah apa saja dilakoni? Demikian. Lalu sampai pun disuruh nyeburkan ke sana itu, masuk dia malam-malam disuruh datang malam, hujan-hujan disuruh datang malam. Lalu kenapa pak? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ini kepada cinta. Nah, sekarang kita cinta kepada Allah. Kenapa sih harus disuruh kepada Allah kita? Gimana ya? Nah, ini berarti masalah di sini. Ini tarbiyah. Tarbiyah adalah menerima perubahan yang baik. Kalau di dalam hati tidak ada perubahan, maka anggota tubuhnya. Kalau di dalam anggota tubuh terjadi perubahan, perubahannya adalah kalau bahasa sekarang, kamu klasa. Tahu kamu klasa? Hah? Tahu kamu klasa? Perubahan yang tidak sesungguhnya. Orang munafik hatinya ada perubahan. Perubahan di mana ada? Tidak. Anggota tubuhnya ada perubahan yang nampak sehubungan dengan amalan iman ada? Ada, tapi perubahannya sesungguhnya. Sesungguhnya perubahannya bisa. Makanya yang dilakukan oleh orang munafik di dalam perubahan zahirnya hanya fata morgana. Allah menyebutkan salah satu contoh kita pun kita sholat. Kalau dia bangun menegakkan sholat, coba lihat bagaimana dia. Kamu usah. Mesti jelek. Tapi dalam jelek, ngaji tujuannya pun jelek. Ya. Kepentingannya mesti jelek. Di ngaji, di belajar, tidak bisa duduk dengan ada. Datang di situ kenapa? Cari tekanan bisnis. Nanti kalau pas ketemu di pengajian, siapa tahu. Semua sama gak baik, cuma dia beramal. Kenapa? Karena di dalam kepala tidak ada. Dan Masya Allah Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan nasihat kepada kita. Kenyataannya cukup kontradiktif. Tapi wajar, kontradiktif tapi wajar. Di mana kontradiktifnya? Kita yang punya hati seringnya tidak banyak tahu tentang masalah. Tentang masalah. Cuma sekarang untuk mengukur, misalnya pas sholat, antum lebih banyak melihat tentang tata cara sholat antum atau tentang hatinya antum di dalam menjalani sholat. Umumnya kita lebih banyak melihat dalilnya. Umumnya melihat dalilnya. Tidak melihat bagaimana hati antum ketika mau sholat, sedang sholat. Ketika berdoa itu. Yang berpikir itu kan minta apanya gitu, ya kan? Saya minta istri yang cantik, yang solihah, yang ini. Yang berpikir kan itunya, dohirnya. Tapi bukan berpikir, saya ini sedang tadarruk kepada Allah. Saya ini sedang mengakhiri dan pikiran saya. Lalu kita berdoa, ya Allah, bila saya istri yang baik, yang diingat wajahnya istrinya yang mau dicalon sudah ditador. Sementara tidak mengingat Allah yang dia minta. Kenapa ini? Padahal Allah tidak mengabulkan doanya orang yang lalu. Kita kalau minta, bukan ingat apa orang mintanya yang kita mau. Kalau punya duit banyak, ada besok di mobil, nanti kira-kira gitu. Ini sebenarnya. Kontradiktif. Kita yang punya hati, di mana hati kita ini adalah jangan kita untuk meraih kemenangan, tapi sering kita lebih banyak tahu tentang masalah. Tapi yang aneh lagi, orang yang menjadi musuh kita dan hari-hari kerjanya musuhi kita itu malah banyak tahu tentang Musa. Siapa? Nah, iblis, setan. Itu malah banyak tahu berusaha melihat hati kita, tapi kita yang punya hati tidak bisa berusaha melihat apa? Dan kenapa setan kok berpacar? Oh memang tujuannya menghancurkan, dia berusaha cari betul masalah yang bisa hancur. Setan itu kan tujuannya bagaimana orang itu hancur. Itu kalau ada insan yang puluh itu puncaknya. Ingatlah ketika setan mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu, kan puncaknya. Dan kafir yang asal kembalinya kemana? Maka setan itu paling banyak tahu tentang masalah. Tetapi sayang, kita tidak benar. Itu yang diterangkan di buku yang dalam kitab filsafat pada buku 50. Lama alima aduwullahi Iblis annal madara ala al-qalbi wal-i'timada alayhi adlaba alayhi bil-wasawis wa aqbala bi-wujuhi syahawati ilayhi wa zayyana lahu min al-aqwali wa al-a'mali ma yasudduhu bihi al-tariqi wa amaddahu min asbabi al-bayyi bima yaqtaruhu an asbabi al-tawfiq wa nasaba lahu min al-masayid wal-khaba'id ma in salima min al-ruhu'i fiha wa yaslam min ayasura lahu bi al-ta'wil fala najata min masayidihi wa makayidihi illa bidawami al-isti'anah billah ta'ala. Ada yang kembali surah Al-Maidah kembali Allah ini belum masuk kitab, saya ambilkan perkataan kembali kata beliau tatkala musya'Allah yaitu Iblis syaitan alimah apa alimah dia telah tahu bahwasanya al-madar tempat di mana semua urusan poros-poros itu adalah di hati, poros hidup itu di hati. Iblis tahu kalau dasar kehidupan poros hidup itu di hati dan bersandar di atas hati, maka usaha Iblis itu lebih banyak kaitannya dengan masalah hati atau masalah itu. Maka kata Ibn Qayyim, ajlaba alaihi bil waswas. Iblis membukakan pintu-pintu waswas. Waswas dalam agama sampai pun dalam dunia. Itu pintu-pintunya Iblis. Ya. Ini menyangkut keraguan, ya. Keraguan menjadikan hati kurang. Al-wasawis. Dengan adanya waswas, hati itu tiba-tiba. Hati yang tidak yakin adalah pangkat kegagalan. Iblis tahu kan bagaimana hati orang itu tidak layak yakin. Maka ajalah bahaya di waswas. Punya anak, Iblis muncul. Kalau punya anak, kerja apa? Mata apa? Gaji berapa? Banyak-banyak dunianya itu lebih sekarang jalan susah pasang ya ini urusan dunia urusan agama banyak sekali orang yang was-was kemudian kata yang banyak akbar dari ujung syawal Iblis mendatangkan berbagai macam bentuk kesenangan sebenarnya kesenangan itu untuk prospeknya membidik hati atau membidik anggota. Walaupun dorinya yang merasakan kesenangan itu apa? Anggota tubuh. Karena nanti kuncinya di hati. Kalau seorang secara dorin dia sudah merasakan sebuah sabar, hati itu menginginkan. Teruskan. Kan begitu kan? Jangan berhenti. Kan begitu. Enak. Kan begitu. Yang komentar enak itu kan hati kan? Enak, teruskan, jangan berhenti. Terus. Nikmati terus. Kan begitu. Dari sana. Wasawis itu arahnya kepada hati. Syahwat arahnya kemana? Ke hati. Kemudian zayyana lahu min al-aqwali wal a'mal ma yasudduhu bihi. Maka setan di antaranya menghiaskan. Menghiasi hal-hal yang terkait dengan amal-amal. Bukan setan itu melarang dengan beramal. Tapi amalan itu dihiasi. Amalan yang buruk dihiasi dengan apa? Dengan apa? Amalan yang baik. Amalan yang baik dihiasi dengan apa? Amalan yang buruk. Bukan setan menghilangkan amal baik kan? Menghilangkan amal buruk kan? Tapi apa? Menghiasi. Dan sasaran menghiasi amal ini. Yang menangkap siapa? Anggota tubuh apa? Hati kan? Oh iya itu buruk. Hati akhirnya berkesimpulan itu baik, itu buruk. Lakukan, jangan lakukan, kan begitu. Padahal ternyata yang dinilai baik itu ternyata apa? Buruk. Yang dinilai buruk itu ternyata apa? Baik. Itu adalah dari maksudnya apa? Tajib. Yang menghiasi amanah. Kemudian apa? Membentangkan sebab-sebab yang menjadikan memutuskan banyak sekali yang kepentingannya bagaimana pintu taufik itu sebab-sebab taufik itu terkumpul. Karena Iblis, karena Dunia Mokok paling tidak, kalau dia selamat maka tertunda, paling tidak tertunda, paling tidak dia terubah. Maka lihat bagaimana itu semua ini kembali kepada saya. Maka ikhwan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah yang mudah-mudahan menjadi dasar kembali, dan insya Allah kita akan memahami dari buku timah kita ini, dan dari buku timah ini insya Allah akan dijelaskan oleh Pak lebih jelas kembali kenapa, kenapa kita kembali kepada memperbaiki masalah. Qala Al-Alif rahimahullah ta'ala, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم مرأينا خطبة الحجة سارة ريكاس ومن بلوكتا إن المتعامل في نفسه ومن خوله من الناس Bikafati kewapati layar ihtimaman balibar wansirawan tamah illa man rahmahullah ila al-inayat bil-madari il-mar'iyah wa gharnatan takadu takunu amatan anil-inayat bil-amal al-qalbiyah wa al-dara'il al-qafiyah. Kata beliau, sesungguhnya orang yang al-muta'abid, orang yang mau menggunakan pikiran, menggunakan hatinya, untuk apa? Untuk penuh, untuk tafakur, untuk tadabbur, untuk pikir. Sesungguhnya orang yang mereka mau menggunakan pikirannya dengan benar, dia merenungi pada dirinya sendiri, tidak usah jauh-jauh, dia merenungi pada dirinya sendiri. Dan orang-orang yang ada pada sekitar dia dari manusia yang lain. Kemudian kata beliau, dikalpati bawahi dengan seluruh toba pakai ingat martabat dari orang awam sampai orang yang paling tinggi tingkatnya. Kata beliau, orang yang mau merenungi tentang dirinya dan tentang manusia pada umumnya, dari yang paling awal sampai yang paling tinggi tobatannya, tingkatannya, sungguh benar dia akan melihat dua kenyataan. Dia akan melihat dua kenyataan. Kenyataan pertama, ihtimaman balighan wa sirran ila dinari bil wadab. Kenyataan pertama adalah adanya kepentingan yang kuat, ihtimam perhatian, kepentingan yang kuat, dan sikap menuju yang utuh, sempurna, murni, semata-mata dia menuju sasaran, fokus kepentingan dan fokus yang utuh, yang sempurna, kemana? Untuk memperhatikan masalah-masalah yang dohir, kan begitu kan? Masalah-masalah yang dohir yang dilihat. Mohon maaf, sampai pun tadi kan diterangkan alat terbakar ini, sampai pun kadang-kala dokter hati. Dokter hati kalau belum perawatan saya itu kasih. Tapi kalau dokter hati yang sesungguhnya itu siapa? Dulu dulu sudah kita tanda antara hajatul apa hajatul rumah dan bulan. Mana dua tabib berfar? Dua. Siapa tabibnya hati? Ar-Rusul wal Anbiya wal Anbiya'u. Ya kan? Siapa tabibnya hati? Para Rasul, para Nabi, dan para pengikut-pengikut mereka dari orang-orang yang mewarisi ilmunya siapa? Para Anbiya. Dia ditugaskan oleh Allah sebenarnya di dunia untuk menjadi apa? Tabibul Qulub. Apa? Dokternya. Apa? Sampai pun dokternya hati. Melihat permasalahan lebih banyak melihat lahir daripada yang dia. Contoh misalnya, ada murid nakal, gabung, suruh belajar, tidak mau belajar. Coba dia lihat, oh ini kurang hiburan yang muridnya. Lahirnya dilihat tadi, oh mungkin gizinya makan kurang, sehari cuma telur satu. Kalau pakai badan, pakai program, pakai ini, oh supaya dilihat belajar. Yang dilihat apa? Lahir. Oh mungkin lihat teman-temannya itu punya MP3, dia tak punya MP3. Oh lahir lagi. Coba, yang dilihat sekarang keadaannya lebih banyak dari ini dokternya hati. Dokternya hati aja, gak ada lihatnya apa? Makanya tadi sudah kita ucapkan ayat dalam surat Al-Mudathir. Nabi pertama kali dokter hati disuruh lihat apa? Hati. Makanya yang pertama disuruh obati dulu atau mengidentifikasi penyakitnya dulu. Hah? Dokter itu datang-datang langsung nyuntik dus gitu atau pakai tetoskop dulu. Masuk dulu ditanya dulu. Kan begitu kan? Tidak setiap pasien langsung ditetoskop. Tuk, beda, sontek beda kan? Ditanya, oh ini ngopong, kan gitu kan? Anu gatel, oh gatel, kan gitu kan? Kamu tuh ngopong, padahal kalau dilihat kesimpulannya sama. Kesimpulan orang sakit itu gayanya sama apa beda? Sama, enggak ada semangat, ya kan begitu kan? Lemas, kan? Suka aja tidur terus. Ya kan begitu, kesimpulannya sama. Artinya kan ditanya, kenapa kamu kok lemas? Gatel, Ustaz. Oh, gatel. Kenapa kamu kok lemas? Pusing. Loh, beda-beda itu penyebabnya. Kenapa kamu kok lemas? Perut kurus-kurus. Padahal kesimpulannya sama. Apa? Lemas. Ya, begitu ada orang lemas langsung disuntik, apa ya? Harus diidentifikasi. Apa? Ayat yang menunjukkan identifikasi. Korban. Tadi sudah kita jelaskan, anjir ani, ani sini disuruh melihat dulu persoalannya, bukan disuruh mengobati dulu. Sirik itu dah atau dawa? Ya, kalau tauhid dawa atau dah? Dawa, kasih dawa dulu atau disuruh lihat dah dulu? Lihat dahnya dulu, dahnya dibuang dulu, dibersihkan. Ini yang dinasihatkan para ulama, apa dia korban? Pembersihan itu sebelum dilakukan sebelum apa? Memberikan kebaikan. Kebaikan adalah topik pembersihan dilakukan dulu. Dokter mengobati orang luka langsung diisap. Iya. Kerok dulu kan? Kan begitu kan? Sakit dia memang gak apa? Kerok, kerok, kerok, kerok, kerok, kerok. Baru dikeyobati. Enggak. Kulitnya sedikit berpagel, korok, mestrotek, mayobat, mestrotek, waras, oh, enggak. Ini masalah. Maka, di sini yang dikasih. Persoalan yang paling banyak sekarang ini salah pandang. Ini identifikasi masalah. Ini yang ditunjukkan dari ini. Bagaimana? Umat bisa baik. Urusan agama, urusan iman, urusan kelebihan. Pada dasarnya adalah kembali pada asas. Asasnya iman, dasarnya iman adalah masalah. Makanya Allah SWT telah memberikan lebih dari kami masalahnya. Tapi kita sekarang kadang-kadang terbalik. Melihat masalah, masalah. Menyelesaikan masalah keluarga. Contoh ini. Ribut masalah keluarga. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Salah. sampai berikhwat, ikhwan dan akhwat, masalah keluarga dulu. Intinya kesimpulannya adalah masalah keluarga. Suami tidak melaksanakan kewajiban, kan begitu kan? Istri tidak melaksanakan kewajiban, terjadilah masalah. Sekarang kalau ditanya, saya sering dibayarkan komisi ngaji tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Saya bilang itu banyak buku yang diterjemahkan hak dan kewajiban suami istri. So dia baca. Dan malah kalian sudah tahu. Aku coba ditanya apa kewajibannya. Oh ini bisa taat oleh suami itu tahu. Apa kewajibannya suami anu harus jadi kawal pemimpin bagi istri. Lagi sudah tahu kenapa semangatnya lagi. Karena kepentingannya apa? Nanti saya semua cerita kasus keluarga bayangan dia senang dalam hidup. Pulang ke rumah, ya ribut lagi masalah keluarganya. Sama istrinya, suaminya bilang, kamu kan sudah ngaji lah. Hak istri, kewajiban istri. Kamu gak dilaksanakan. Ya kamu kan juga sudah ngaji. Kewajiban suami, mana mau gak dilaksanakan? Nah, begitu juga. Sebenarnya masalahnya sudah ini. Tapi masalahnya apa? Jawabannya sebenarnya satu. Kalau seorang istri, kewajiban ini bukan suami yang nyuruh. Kalau seorang suami, kewajiban ini bukan istri yang nyuruh. Kira-kira bermasalah. Sudah selesai. Kalau seorang istri melihat suaminya melaksanakan kewajiban, ada yang kurang. Kemudian dia tahu cara mengimaninya kepada Allah. Ada masalah? Hah? Ada masalah? Enggak kan? Ya kalau toh namanya musibah ya rasanya sakit kan? Tapi kan sebentar toh. Tidak terus masa parah. Misalnya habis dapat masalah dari suaminya dari istrinya, ya wajahnya berubah itu kan waktu itu. Setelah itu harusnya, oh ada sikap yang diperbaiki, kan begitu. Itu wajar. Tapi kalau terus kemudian begitu terus, itu menunjukkan orang gak sehat. Kembalinya kemana? Ke masalah iman. Masalah kalau kalau seorang suami melihat istrinya, dia berusaha menjalankan kewajibannya. Kemudian ada yang tua. Kalau dia memahami Yesus pada Allah, mana ada wajib selesai. Yesus diterima, mudah-mudahan ada baik di sisi. Kan begitu kan? Sebenarnya selesai kan? Masalahnya berarti apa? Makhluk Allah. Dulu para sahabat, baik para sahabat Nabi maupun para sahabat, ya masalahnya di sini. Sehingga tidak perlu pada zaman beliau itu tidak ada pengadilan suami istri, Komnas HAM, karena masalahnya selesai dengan hatinya itu beriman kepada Allah. Hatinya itu adalah kepada Allah. Lihat kasus yang terjadi antara Zainab dengan siapa? Zaid bin Thabit. Oh itu masalah besar, bukan masalah sepele. Kalau dalam keluarga masalah besar. Coba bayangkan, Zainab tidak suka dengan apa? Dengan Zaid bin Thabit. Saya ingin menjalankan hukuman Allah tapi tidak bisa. Berat rasanya sangat, tidak cocok. Padahal ini Zaid bin Ali ini adalah anak-anaknya Rasulullah yang paling dicintai. Tapi Zainab pernah ngomong apa? Tentang Zaid. Ada satu kejelekan yang pernah diomongkan tentang Zaid? Tidak. Zainab didatangi, bagaimana Zainab? Dia cuma dia. Saya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wataala. Coba lihat ini masalah keluarga, ya. Bukan Komnas HAM yang berbicara. Tapi saya menunggu. Saya datang kepada Rasulullah mengadukan. Apa yang terjadi? Rasulullah bersabar pada saat yang Allah akan memutuskan. Dan lihat apa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keluarganya Zainab dan Zainab. Turun ayat Zainab mau diistrikan dengan siapa? Tuh, enggak tahu. Dengan Rasulullah selesai. Duh, coba lihat ini. habis dari istrinya, anaknya Rasulullah yang dicintai. Ya. Kemudian dia mau diistrikan dengan Rasulullah. Turun ayat yang disuruh mengabarkan ayat ini kepada Zainab adalah siapa? Zainab diberitahukan ayat ini kepada Zainab. Kalau sekarang dia bisa jalan, dia mau cerai dengan istrinya, mau menikah dengan Rasulullah SAW, dan dia membawa berita dia. Dia coba ya. Rasulullah yang lain, Rasulullah, maksud saya, bukannya gimana rasanya, begitulah. Ya, coba lihat. Sampai cerita jahat datang ke sana, nyampaikan berita, dia tidak sama seperti ini. Dia balik dan bacanya, dia beritahu. Loh ini, keluarga mereka ini, terjadi masalah ini, penyelesaiannya masalah iman kepada Allah atau masalah-masalah yang ada secara itu? Masalah iman. Loh ini, karena hati-hati mereka itu. Kita sebenarnya kalau sudah nikah, misalnya masalah iman ini tidak tahu kadarnya berapa, ini tidak tahu. Yang lebih banyak kadarnya, malah yang keluar-keluar. Banyak sampai ulama kita menyindir ini, nikah ini mau menjadi uminya anak-anaknya, atau mau menjadi abinya anak-anaknya, atau mau menjadi kesenangan dirinya. Itu berbeda. Kalau orang yang tahu bagaimana mencari itu apa, yang ditanya, mesti tak berapa kebaikannya, bagaimana nanti dia dapat diri, dia dapat diri. Sekarang tak akan dikatakan. Nanti kira-kira saya besok, kalau besok secara umum rumahnya kayak apa, tibanya bagaimana, terus kemudian saya bagaimana. Ini menunjukkan menjadi orientasi adalah dohir, bukan dalam. Dulu sahabat itu orientasinya di situ. Mana kita contohkan sekarang seorang sahabat yang ramah, wanita, berkali-kali ditolak, kemudian datang kepada Rasulullah mengadu. Kemudian Rasulullah bilang, kamu ramah itu wanita sangat datang. Bila kepada walinya, saya mau melamarkan. Apa walinya? Tuhan, siapa? Tidak diterima. Kemudian ditanya, ketika itu tidak diterima, wanitanya yang mau dilamar dari dalam itu nanya. Itu ukurannya dulu itu jelas. Ya. Nanya, apa yang ditanya? Bukan mobilnya, bukan buka. Apa yang ditanya? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Rasulullah. Kata wanita yang ada di dalam yang bilang, terima. Bapak terima nih. Yuk. Ukurannya apa? Ukuran daerah atau ukuran apa? Ukuran tulang-tulang ini. Inilah Rasulullah menyuruh sesuatu kecuali apa? Baik. Ini menunjukkan pemahaman yang ada di sana. Ya. Begitu diterima, nikah. Malam pertama, besok panggilan siar berangkat dia berangkat. Malam pertama, habis paginya bisa berangkat perang. Jadi kalau istri sekarang itu tidak bisa jadi berangkat sekarang. Nanti aja lah perang tahun depan suruh. Ini masih pengantin baru. Ini berangkat. Dan ini jelas berarti ada keterlibatan seorang wanita yang beriman kepada Allah. Berangkat di sana meninggal dunia. Sahih di jalan Allah, mayatnya dipilih di para malaikat, perebutan. Sahabat heran, kenapa ini orang seperti itu? Rasulullah menjelaskan, dia baru nikah dengan seorang wanita. Sahabat semua lari mencari wanita yang mau. Apa ukurannya coba dia? Ukurannya bukan apa, ukurannya saya bisa saya seperti itu. Dia menjadikan wasilah ini saya adalah karena istri. Ini dulu saya, orientasinya. Kalau hidupnya mengalami masalah, fitnah, gagal atau berhasil, yang dilihat mereka lihat taat apa yang kita rahasia siapa, maksiat apa yang kita lakukan. Oh, ini dulu, tapi sekarang ya, sampai pun membenahi keadaan hati, orientasi orang lebih banyak kepada masalah. Melihatnya dari fasilitas ini kurang ini kurang ini kurang. Kenapa tidak lihat ikhlaslah wali guru, ikhlaslah wali untuk ibu, Kan begitu? Insya Allah dengan ikhlas Allah akan menolong semua urusan kita. Masalah ini, ya jawabannya kadang-kadang seperti itu. Kita sudah ajarkan, kita sudah paham. Apakah cukup dengan mengatakan saya sudah tahu ikhlas dan tidak ikhlas? Apakah cukup dengan kita pernah mengajarkan oleh kita? Wahai murid-murid, jadilah orang yang ikhlas berarti sudah cukup, kita akan menjamin murid kita ikhlas. Tidak. Imam Syukran Al-Bahri mengatakan, tidak ada yang paling berat bagiku kecuali memperbaiki masalah. Ini bukan kebenaran. Ini nasihat pertama, nyatakan. Orang yang mau jujur sekarang ini, fenomena yang ada sekarang. Apa-apa, entah keluarga, entah pendidikan, entah apa, entah ini ilmu orang tua. Rata-rata mengukurnya adalah mengukur dari siapa. Sampai pun kadang-kadang mau dakwah, kenapa kamu ada dakwah kan belum punya ilmu, belum bisa, belum bisa, belum punya yayasan besar. Dakwah itu membuat yayasan besar, berbudi besar, itu baru. Wah nanti kan kita jadi langsung bisa diterima banyak orang. Nah, saya sokong. Dakwah ukur pun seperti ini ukurannya. Dia tidak tahu mana yang abdul, mana yang tidak abdul. Kenapa? Inilah fitnah. Maka banyak terjadi fitnah-fitnah kegagalan sebenarnya masalah ini. Salah pandang mana masalah yang manusia harus fokus kepadanya dan mana manusia yang punya kepentingan yang kuat untuk memperbaikinya. Ini yang pertama. Yang kedua. Wabdatan tabadu takul anatan anilinayati bil amali faridiyati wa tabayiru. Umumnya akan didapati, dia akan mendapati kenyataan lain. Kelalaian yang hampir-hampir menimpa pada mayoritas manusia, siapa pun dia lalai anilinayati bil amali faridiyati. Dari mengurus, mementingkan amalan apa? Tidak usah jauh-jauh. Sampai ketika kita mencet yang sekarang banyak terjadi programnya, materi selesai atau yang diajar ini dapat istilah. Gimana? Yang paling banyak terjadi materi selesai kataman yang beredipo. Kan begitu kan? Kalau Quran selesai, ya, itu yang dinasihatkan oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya iman, sesungguhnya Al-Quran sekarang ini ada di dalam hati manusia seperti baju yang sudah usang. Tahu baju yang usang? Baju yang lapuk. Baju yang lapuk. Quran di hati manusia seperti pakaian yang lapuk. Kenapa begitu? Orang membaca Al-Quran membuka awal surat, kepentingannya akhir surat. Apa maksudnya? Jangan kampung. Ya, kepentingannya akhir surat. Buka awal surat, kepentingannya berapa juz? Pertanyaannya berapa juz? Kalau saya beri dulu pertanyaan berapa juz? Saya beri dulu pertanyaannya adalah amal, sama bukan itu. Lihat Ibnu Abbas. Berapa tahun dia menulis surat Al-Baqarah? 8 tahun. Surat Al-Baqarah tak dikenal. Kepentingannya adalah bukan cuma sekedar selesai. Kita sekarang kepentingannya selesai. Kadang-kadang yang ngajar juga bingung sendiri. Loh ini kita pun sudah selesai loh Ustaz. Ini sudah selesai loh Ustaz. Ini sudah selesai. Kok semua gak bisa? Saya juga heran. Kok sudah selesai aku gak bisa? Kalau kepentingannya bisa, itu beda lagi. Kepentingannya paham, kepentingannya isi pada, kepentingannya dia mengerti, kepentingannya dia mengamalkan. Makanya ulama memberikan nasihat. La yantaqil ila akhar bila mujar. Tidak boleh pindah kepada yang lain tanpa adanya apa? Tuntutan. Itu menunjukkan kepentingannya apa? Kepentingannya belum selesai. Ini sekarang kenyataan yang terjadi apa? lalai dari memperhatikan amalan-amalan tadinya. Berdakwah ini lafadziyah dan dakwah ini qadhiyah, yaitu masalah pokok yang tersembunyi di dalam Rasul dinil mu'min, dinil muslim. Itu dakwahnya ikhlas. Kemudian beliau mengatakan ma'ana islah al-qulubi minal mabaridil hati wal maqasid tsaniyah wal maqasid tsaniyah wa umniyatun adhimatun wa ghayatun karimah. Padahal yang sebenarnya, yang nyata yang dicari oleh manusia itu di mana? Di tubuh atau di hati? Yang dicari manusia di tubuh atau di hati? Di mana? Bisa jawab? Sekarang, ya sudah, di dohir atau di hati? Sekarang antum, biasanya tak gambarkan yang dia raja, menikah. Kalau menikah itu, penilaiannya kan secara umum biasanya yang dilihat dohirnya atau hati? Untuk penyenangkan dohir atau untuk penyenangkan hati? Biasanya. Dohir kan, bukunya semampai, orangnya cantik, orangnya begini, begini itu pikirnya kalau saya sudah punya ini, apalagi kaya, bisa bantu saya, rumah saya kan selesai masalah semua. Lohir ya? Pada akhirnya setelah ketemu, duduk di sampingnya yang cantik, duduk di sampingnya yang punya duit banyak, lama-lama kecewa sendiri. Kok gini? Cantik-cantik tapi kok gini? Ganteng-ganteng kok gini? Kaya tapi kok menyakitkan? Berarti yang dicari sebenarnya hati apa doi? Hati kan? Kenapa tidak dulu nyari kesukaan, apokor? Kenapa tidak gitu? Sekarang banyak orang, saya banyak ditemui beberapa yang paling doi. Saya seperti ini. Nah dulu saya sudah ingatkan, cari wewong sembarangan, simpulnya ngapuknya, habis ngapuknya. Sekarang saya baru ngerasain, ya memang saya hidup. Kalau baru ngerasain, baru laporan. Kalau belum ngerasain, belum mau laporan. Ada yang terkena dibutuhkan? Cari orang yang baik. Kan gitu loh. Akhirnya yang dicari yang baik. Ini keadaan yang sesungguhnya hati yang dicari Tuhan. Setelah dia merasakan yang sesungguhnya yang dicari apa? Sekarang gak bisa jauh-jauh. Dulu ini kaitannya dengan tak puasa cinta. Dulu awal-awal tak bersama. Orang-orang semangat belajar sama Allah. Kalau ada seorang penuntut ilmu berangkat ke Madinah, berangkat ke Yaman, berangkat ke Yordan untuk ilmu pulang, rasanya kita senang. Masya Allah nanti bisa pulang membawa dakwah yang berkat kita, begitu kan? Kan begitu kan? Mukanya kita waktu itu kan? Dohirnya kan? Dia lulus Madinah, oh dia lulus dari ini, dia ketemu saya mobil, ketemu saya albani, ketemu saya bebasan begitu. Setelah pulang, rumah kita rasakan dia. Kira-kira kriteria yang dulu masih dipakai. Oh ini muridnya saya mobil, ini muridnya saya albani, ini muridnya ini saya bermusim, muridnya ini masih dipakai. Setelah bergaul, ada sesuatu yang senang, ada sesuatu yang tidak senang, ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang mengecewakan, menjadi kurang, ya itu masih menjadi kurang? Tidak ada. Mau muridnya siapa? Muridnya siapa kayak gitu? Tidak ada kan gitu. Lulus Madinah kok kayak gitu? Jadi kurang? Yang jadi kurang sekarang kenyataan kan? Yang menjadikan sesuai harapan kita, membawa kebaikan ilmu yang bermanfaat kan akhirnya gitu. Akhirnya yang terbentuk adalah orang yang baik. Kriteria yang dulu sudah berubah, karena dulu pokoknya masih apa? Masih kriteria yang tua. Nah sekarang sudah mulai berubah. Kalau mau muridnya saya mobil, mau muridnya saya albani, muridnya saya pindah, mau lulus dari Madinah, mau mana? Dia itu benar enggak? Baik enggak? Ngajarin yang baik enggak? Untuk kita yang benar enggak? Kriteria yang akan itu. Berarti kembali kepada masalah yang kolbi. Ini yang ingin pada akhirnya, kebutuhan kita adalah ini. Makanya diingatkan sebuah kenyataan yang aneh. Banyaknya manusia bertengkar yang zahir, lalai masalah yang apa? manusia kriterianya adalah masalah bir masalah apa? Masalah apa? Maka dinyatakan oleh beliau bersama sesungguhnya memperbaiki hati adalah matlamat bir. Apa matlamat bir? Tuntutan yang tinggi, tuntutan kita yang paling tinggi sebenarnya masalah ini. Bukan masalah-masalah di luar, bukan. Ilmu yang nampak adalah tuntutan hati. Tapi, gelar, titel, itu tuntutan gaya atau tuntutan hati? Hah? Tuntutan gaya. Pernah belajar sekian tahun, sekian, tuntutan gaya atau tuntutan hati? Gaya, kriteria gaya. Tapi, yang dibutuhkan oleh hati itu atau ilmu yang nampak. Padahal yang dibutuhkan oleh kita adalah ilmu yang nah, ilmu yang menjadikan hati kita tapi sampai sekarang pun masih banyak orang seperti itu. Nah, coba kalau seorang disuruh belajar tidak diimini apa-apa kecuali dijanjikan di sana pengumumannya, mari kita menuntut ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat yang belajar ini. Ya, biasa saja begitu. Tapi kalau dikasih hal yang mulai, sekian tahun nanti kamu akan dikasih ini, sekian tahun nanti dikasih ini, sekian ini nanti akan begini, nanti akan dibimbing oleh ini, terlalu. Ini baru. Nah, ini kita tak. Pola pikir kita itu masih belum, masih belum masuk. Makanya kalau kita sekarang menisbahkan kesalahan, itu masih perlu harus banyak mengasah. Salah itu orientasi pikiran kaidahnya adalah bukan sesuatu yang contoh. Salah itu orientasinya yang paling besar adalah bagaimana tentang keadaan perjalanan sebelumnya. Itu mereka. Walaupun sedisalinya masalah hati adalah tujuan yang paling atas. Tujuan yang paling atas adalah wa'uniyatun adhimah. Dan harapan yang paling agung pun ada pada hati. Walayatun karimah dan puncak daripada keinginan yang mulia. La taslahul aqwalu illa billah. Seluruh keadaan tidak bisa baik kecuali dengan sebab apa yang ada di dalam hati manusia itu biiznillah ta'ala dengan izin Allah. Ini kenyataan yang ditunjukkan oleh Allah. Yang menyadarkan kembali kepada kita. Kenapa kita kembali? Harus punya keseriusan yang benar di dalam hidup kita tentang memahami kaidah. Kemudian beliau mengatakan, karena adanya sebuah pernyataan yang seperti ini, yaitu apa tadi? Hah? Adanya kriteria yang banyak manusia hanya mengukur sesuatu dengan perkara yang terakhir dan mengalihkan apa? Perkara yang albiyah, masalah. Kemudian muncul kenyataan yang tadi disebutkan oleh beliau, padahal masalah kolak adalah masalah yang dicari manusia. Yang dicari manusia. Maka diterangkan oleh beliau bahwa suara Allah, kenyataan ini berlanjut dari Islam yang belum azizan walimah. Maka sungguh Al-Kalam Islam yang belum berbicara tentang masalah memperbaiki. Berbicara tentang memperbaiki. Sara waliban aziz. Maka kenyataan yang sekarang terjadi, membicarakan untuk memperbaiki masalah hati ini itu menjadi perkara yang aziz. Masalah ini menjadi sesuatu yang aziz, sesuatu yang menjadi berat, berat. Kemudian apa? Bagi langkah aneh. Bahkan kadang-kadang ada salah paham. Harus melakukan kita tidak jadi suci. Nah, ya? Muncul kan? Harus melakukan mengingat. Harus melakukan berhukum dengan hukum Allah. Harus gini, harus gini. Syirik kita bubarkan, syirik kita hancurkan. Ngomong hari mulai suci. Nyatanya banyak terjadi. Jadi sekarang berbicara tentang masalah qadar itu adalah menjadi masalah yang tak sesuai. Berat masalah itu. Kalau ngaji memperbaiki masalah itu rasanya tema yang tidak menarik. Kenapa? Kalau masalah itu tersembunyi, berat, susah. Kita harus mempelajari jiwa kami langsung. Coba kalau masalah doa kan enak, bisa nyari doa, bisa dilihat di sini. Pak suami istri om ini belum masih duit, masih duit, enak jelas. Tapi masalah hati, iya kan, sesuatu yang maksa, kan begitu kan? Terus belum lagi, masalah hati itu masalah yang sensitif. Masalah sensitif kan? Masalah yang langsung menyinggung dengan masalah yang sangat pribadi. Itu biasanya benturannya berat. Masalahnya berat. Tidak mudah. Dan memang seperti itu, makanya lihat lagi mendidik masalah ini, bukan cuma saya. Lama, butuh waktu. Masalah hati menjadi masalah yang lazim, loh, langka. Dokter itu mengobati penyakit-penyakit yang komplit dan penyakit-penyakit yang tidak komplit. Cara mempelajarinya lebih mudah. Lebih mudah yang komplit ya. Mengobati sesuatu yang tidak komplit itu analisanya lebih susah. Penyakit patah tulang dengan penyakit dalam gitu. Cara analisanya lebih susah. Penyakit dalam, ya kan? Penyakit patah tulang di peter, apalagi zaman sekarang kan? Pakai alat-alat modern sekarang, dokternya tinggal lihat dokter. Oh iya saya. Pakai CT scan kok butuh, nggak selesai kan? Oh patah. Tapi kalau masalah yang sifatnya tersembunyi. Makanya lihat sekarang pembicara masalah ini gue, asing. Ada kalanya asing ini memang karena orang-orang yang dimudahkan oleh Allah berbicara masalah ini juga cara. Ada kalanya orang-orang yang dengerin juga tidak pernah dengerin. Makanya mikirnya, oh, masalah hati. Biasanya kalau kita dengar secara rasional masalah tauhid, masalah syirik. Kemudian masalah sunnah, masalah berita, al-dawa, al-dija, ya takdir, misalnya. Rasanya, biasanya yang ngomong masalah hati ini pendek sebenarnya. Kalau itu dari yang tidak jelas itu berarti. Ya begitu, mau pendek sebenarnya kalau ini. Ini mungkin caranya ini jalan-jalan seperti kayak itu. Masya Allah. Benar ya, kita akan. Masalah ini menjadi masalah yang aziz, masalah yang baik. Ini baru tak kalah. Baru kalah, baru bisa. Kemudian dia mengatakan kembali, wa'ab rabu itu. Man ya'riku. Lebih asing lagi, lebih langka lagi orang yang tahu benar tentang memperbaiki. Ngomong baru berbicara gimana, kalau hati saya gini. Itu sekarang menjadi masalah yang goreng. Tapi ada yang lebih goreng kan? Orang yang tahu benar tentang masalah-masalah. Itu lebih goreng. Lebih cara. Baru nyari orang yang ngomong masalah hati dia atau gimana tau. Tiga-tiga ini baca. Lebih-lebih lagi orang yang tahu benar, tahu persis tentang masalah apa. Ini kenyataan yang diterapkan. Mungkin yang tiga. Yang pertama tadi, azizan wali ibad. Berbicara tentang masalah qalb adalah masalah yang berat, masalah yang langka, asing, aneh. Kemudian yang kedua tadi apa? Orang yang banyak tahu tentang masalah ini, memperbaiki ini adalah lebih aneh lagi, lebih jarang lagi. Kemudian yang ketiga, wa'abrabu minhu mayyadu ilaihi. Dan yang berbicara tadi, orang yang mau mengajak manusia untuk memperbaiki masalah itu. Kadang-kadang pikirannya was berat, prospek paling susah. Yang membicarakan masalah ini sudah jalan. Yang banyak tahu tentang jalan. Kalau ada orang yang tahu untuk ngajak orang ke situ juga berbicara, karena tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Karena masalah hati adalah masalah yang sulit. Ini kenyataan yang diterangkan oleh beliau setelah adanya penyataan. Wajidah ta'arada qalibul ilmin nabi ini syai'in minha ustubiwa ustubiwa. Kalau ada seorang menuntut ilmu menyampaikan, kalau ada seorang yang memahami ilmu dan benar dan menyampaikan, menyampaikan satu perkara dari masalah Islam itu, ada yang menyampaikan masalah ini, apa? Ustubiwa, dianggap aneh. Seperti itu loh, apa enggak ada materi lain selain materi itu? Nanti nyerepet-nyerepet ini, nah, yang pertama, ustub riba. Kalau ada orang sudah mulai menasihatkan masalah ini, menuntut ilmu membawa kembali masalah ini ustub riba. Maka saya masih ingat, saya sendiri juga kaget, alhamdulillah. Waktu belum lama, Pak Salim yang rutin dari murid-murid beliau sekarang ini perpisahan-perpisahan dan saya usaha menasar waktu itu bertepatan ada saya asal di Revolution kita di Bogor itu kan benar ya, belum lama kemudian beliau tempatkan ke datang beliau anggota apa, tiba lama di Saudi dan kemudian dia ada kesuat di tempat para sadir memberikan materi daurah tausiah yang masih materinya masalah usrah tidak menyangka semoga tadi harus bicara ini sampai saya Ali, saya Musa mengatakan semua pembicaraan yang asas betul-betul tidak disangka dan ini luar biasa. Jadi sesampai ini penasehatan tentang masalah Islam itu fitnah yang sekarang dihadapi manusia itu karena tidak adanya Islam itu. Iya, saya sendiri juga masalah. Saya begitu mendengar masalah, merasa seperti dapat air di sini. Alhamdulillah ada talent yang kembali mengingatkan masalah. Sebenarnya kalau mama kita terdahulu sudah kan, tentang dalam Allah cuma singkat saja beliau. Tapi kalau kita memahami cara-cara beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sentimen pernah ditanya oleh Allah Taala. Ketika ditanya tentang ikhtilaf perselisihan yang terjadi pada man makhraj, apa cara beliau? Kata beliau, ikhtilaf yang sekarang terjadi itu bukan ikhtilaf fi hukum. Apa? Bukan perbedaan karena akal, bukan perbedaan memahami ini belum sampai ilmunya, ini sudah sampai, ini sudah dapat cinta, ini belum sampai, bukan. Ikhtilaf yang terjadi sekarang ini adalah ikhtilafun fil qulub. Ini jelas kan? Perbedaan yang sekarang banyak terjadi di kalangan para ulama berilmu fitnah itu karena perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kalau masalah perbedaan karena kepentingan, karena ini, karena ada di kepentingan nanti semua. Bukan perbedaan karena pemahaman sudah saya kita dapat. Kitabnya sama, ya kan? Yang dibaca kitabnya sama, kita buka oke, kita bisa sama. Lalu hasilnya beda. Malah ini mengatakan ini bukan dari tauhid, ini mengatakan ini bukan dari tauhid. Kan ya? Sama-sama baca kita tauhid, sama-sama mengatakan dia baca ini bukan dari tauhid semua. Aneh kan? Yang ini baca kita tauhidnya sama berbahaya, yang ini juga baca, yang ini mengatakan yang ini bukan orang-orang muwahhidin, yang ini juga mengatakan ini juga bukan orang-orang apa? Muwahhidin. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah masalah apa? Masalah fitnah di dalam. Padahal nanti ujung-ujungnya kenapa? Saingan. Tidak akan begitu lagi. Masalahnya kalau dia, masalahnya. Ujung-ujungnya kenapa? Dulu di sini dipakai, sekarang tidak dipakai. Masalahnya? Ini ya, yuk. Maka dijelaskan lebar, menjadi lebih jelas. Membicarakan masalah Arab adalah pada masa sekarang ini menjadi gaib, memahami orang yang tahu benar tentang masalah alam sekarang ini adalah Allah. Orang yang memimpin manusia, mengajak manusia untuk banyak memperbaiki masalah ini sekarang adalah Abrahul Bilal Ghoib. Lebih aneh lagi daripada yang padahal di satu sisi ini kebutuhan. Maka ternyata kalau ada penutupan yang berbicara masalah ini ustub riba di hadapan ustub riba dijauhi. Terus tadi tidak bisa mampu-mampu sufi. Nanti kita diikutkan dengan kelompok-kelompok sufi manajemen Ustub tidak Wahuwa asyadu Wahuwa asyadu nasi hurbatan bainan. Orang yang mengajar manusia nasihat manusia tentang masalah ini sekarang menjadi manusia yang paling terasing di antara manusia. Ya, kalau dokter sekarang ini terlalu idealis, disenangi dokter-dokter yang lain. Ada dokter idealis, dokter itu waktu sumpah, dokter sumpahnya harus menjadi orang yang punya sosial tinggi kan gitu. Ilmu dokter digunakan untuk menolong orang. Kan itu kan waktu sumpah dokter kan gitu. Setelah dari dokter dia laksanakan dokter ini, kira-kira dipakai gak sama dokter? Ini membuat perdagangan dokter jadi terburuk. Tapi kalau jiwa sekarang ikut arus sekarang, tidak usahlah kita ikut sumpah dokter nolongin orang gitu. Terus mengobati, jauh itu ternyata sayang. Wah itu dokter yang lain, masa kalau luar biasa herannya. Ini yang membuat pasar kita rugi mereka. Sama. Sekarang kalau sudah orang mengajak kepada masalah-masalah seperti ini, memperbaiki masalah yang dibawa ke sini, tidak mengikuti perkembangan dari guru. Jadi guru ortodok yang diajak cuma ikhlas. Kapan prospek ada penyesuaian modern sekarang dulu? Kapan? Ya guru juga kan punya anak, punya istri, punya ini. Loh disetarakan dalam urusan dunia kayak dosen-dosen lagi dunia itu loh. Muridnya juga gitu kalau bisa kan sama-sama salah, tapi kan dunianya gak kalah dengan mereka. Guys, bicaranya kemana-mana. Ya gak tahu kepentingan yang ngomong gitu susah jadi bener apa wajah. Jadi sekarang, kalau dok harus sudah bicarakan masalah ini. Paling-paling muridnya di rumah buku, ngaji, kohon ikhlas. Ini yang tidak saya dibawa. Ini yang dibawa di nasihatkan orang. Maka kemudian diterangkan lebih lanjut oleh beliau, la rusaknu wa la rusaknu. Terjadilah sisi kehidupan berbeda antara orang-orang yang tahu masalah ini dan punya kepentingan pada masalah ini dan manusia yang tidak mau punya kepentingan masalah ini. Apa kata beliau? La rusaknu wa la rusaknu. Mungkin manusia yang tidak memperhatikan masalah ini punya urusan yang tersendiri dan penuntut ilmu yang mempunyai kepentingan ini punya urusan sendiri. Maka dia caranya berbeda, cara berpikirnya beda, urusannya beda, cara melihat pandang sudut pandangnya juga beda, beda semua. Lalu urusan lo pada urusan mereka umumnya orang punya kepentingan yang sama sendiri, urusan sendiri, ini juga urusannya sendiri. Ilmunya penuntut ilmu yang mereka punya kepentingan di dalam masalah ini tidaklah seperti ilmunya apa? Manusia yang tidak punya kepentingan tentang masalah ini. Di mana letak bedanya? Kalau penuntut ilmu yang punya kepentingan di dalam masalah alam, ketika dia tolak ilmu, kepentingannya apa? Masya Allah. Kepentingannya apa? Bagaimana ilmu yang ada di alam? Kepentingannya bagaimana? Tidak menjadi orang yang istijar untuk mencari ilmu sendiri, mencari makanan. Bagaimana ilmu itu bermanfaat? Bagaimana Allah menilai kepentingannya? Tapi kalau yang tidak seperti ini, kepentingannya apa? Oh, dari kemarin kok materinya itu terus, kapan kita seperti yang materi banyak? Kepentingannya jambul maklumat. Bagaimana mengumpulkan materi? Makanya akhirnya tidak pernah belajar. Orang seperti tidak pernah belajar. Letaknya di depan komputer yang nyambung internet. Kenapa? Duduk satu kali dapat maklumat info yang banyak. Kan begitu? Pengen lihat kajian ini, klik sini. Kemudian lihat kajian ini, klik sini. Kemudian sekali dia sudah bisa cerita. Ustaz ini bawakan materi ini. Ustaz ini bawakan materi ini. Ustaz ini bawakan materi ini. Ustaz ini bawakan materi ini. Ketemu dulu. Ya, ketemu. Kepentingannya jambul maklumat. Tapi kalau menonton maksudnya tidak. Kepentingannya bukan itu. Kepentingannya ini yang benar. Akhlaknya terbimbing. Takwanya dibimbing. Ngaji sehari dapat satu pemahaman. Apa mana di sana? Kenapa? Ilmu tujuannya untuk pokok. Jadi alhamdulillah. Hari ini cuma singgah di penglihatan kita. Ustaz besok ulangi lagi biar bisa masuk ke telinga. Baru sampai di telinga, besok ulangi lagi biar masuk ke pikiran saya, paham. Belum masuk lagi, ulangi lagi biar masuk ke mana? Ke hati saya. Belum lagi, Ustaz perintah saya untuk menamakan biar saya ulangi. Kan begitu dulu semua perasaan. Kunna nama adaru ilma wal amala ma'at. Kami dulu belajar ilmu dan belajar amal itu bersama. Saya ingat tadi malam sempat ngobrol ya cerita sama Ustaz Faruq sebelum tadi malam video di Semarang. Beliau menceritakan di Nabas. Pada beliau di Nabas ini baru di sekolah, belum ada pondok. Saya pernah nyuruh Ustaz-Ustaznya untuk jadi kiai bimbingan anak pondoknya itu belum bisa, katanya susah, katanya susah. Tapi kalau sekolahnya sudah di sana. Ini kata Ustaz. Saya pernah coba. Nah, coba saya praktekkan. Ya, panggil murid-murid. Waktunya mau makan jam 11:30. Bang, semua harus kumpul di sini. Saya mau mengadakan tausiah 2 jam. Padahal ini waktu mau makan. Biasanya kalau waktu mau makan, gimana? Berontakan. Kemudian diomongin di nasihat ibu. 2 jam, mau duduk. Ini soalnya juga mudah. Ada dia ambil beda antara orang mendidik anak-anak bagaimana dia mengamalkan ilmunya dengan orang itu cuma ngumpulin pengetahuan. Ini bedanya. Ulama kita tidak hanya nerapin seperti ini. Tidak hanya nerapin pengacara bagaimana nerapin ilmu itu menjadi ilmu yang nyata. Maka jalannya pun. Kalau kita ketemu ulama kita, coba baca lebih ke dalam perjalanan. Mereka tidak menjadi orang yang setiap hari cuma gini tahu. Kalau Rasulullah sudah selama sudah pulang, besok kalau Rasulullah sudah selama sudah pulang. Banyak kisah-kisah para ulama kita yang memiliki perhatian besar bagaimana hati? Bagaimana hati? Bagaimana ikhlas? Banyak kan ulama kita. Lihat siapa lagi ada orang datang cerita saya kamu bisa cuma pelan-pelan. Apa kata siapa? Kamu adalah orang yang paling buruk. Itu urus siapa? Urusin riwayat hadis atau urusin ilmu yang nabi? Dulu ada ulama kita ada murid mau belajar di pasang anjing di depan. Suruh jaga kalau datang togong ini. Datang buru-buru togong anjingnya. Mau lari nggak lari? Besok lagi datang lagi ngumpul lagi anjingnya datang. Karena orang ini ikhlas beruntung ilmu ini. Allah beri jalan. Apa? Besok dia datang nggak anjing. Dia kira-kira anjingnya lagi. Kita mesti masuk. Masuk datang. Kalau kita nggak mau mulai. Ulama pelihara anjing. Pikir dengan ilmunya. Kita tidak baik-baik mau belajar di ngomongin anjing. Ini yang dinilai dapat ilmunya atau benarnya dulu. datang akhirnya masuk ke rumahnya tapi tidak ada yang bisa masuk. Kemudian dia dapati ulamanya menangis. Duh, oh, ayo saya kenapa? Kata saya menangis karena anjing saya yang saya suruh menjaga di sana itu mati. Sehingga kami sampai sini. Ternyata gimana? Bukan cuma sekedar mengajarkan kepada Rasulullah ada tanah tulang-tulang, bukan. Ini karena ihtimamnya para ulama bukan seperti ihtimamnya kebanyakan polibur ini yang hanya mengukur dosis. Ini ya, perjalanan polibur ini gimana? Akhlaknya gimana? Ini gimana? Ikhlasnya gimana? Saya kenal pada seorang polibur itu. Baru masuk. Ustaz, pelajarannya apa sedikit? Kamu mau gak? Ya, tak mau. Besok lagi, oh, nanti nambah lagi. Nah, kamu mau gak? Ya, ya sudah, tunggu lagi. Akhirnya besok-besok datang. Saya baru mengerti, ternyata materi tidak ditaruh-taruh karena ada akhlak saya yang sendiri. Menurut aku sendiri. Sekarang aku mendidik. Membawa ilmu itu adalah pewarisnya Nabi, bukan cuma sekedar Allah, Allah, Rasulullah. Bagaimana dia? Kalau cuma mencari bapak-bapak para Rasulullah, beli kira terjemah, beli kira terjemah, suruh baca. Bila baca itu bisa. Maka di sini dulu ya. Maka beda ilmunya, talibul ilmi yang tahu masalah ini beda dengan para orang-orang yang kepentingannya juga untuk ilmu, tapi bukan untuk memakai ilmu. Yang penting kumpulin. Ya sampai beberapa kali kita coba. Karena aneh. Lomba mendapat hadis nomor satu. Ya. Seribu hadis, 1000 hadis nomor satu. Tapi hobinya malam nonton sinetron. Karena gimana? HP tak kurang 30 juz. Senangnya main game. Karena aneh. Bukan seperti ini, jalan ilmu yang tahu benar bahwasanya ilmu itu adalah untuk diistilahi walaupun maka tujuannya orang yang menuntut ilmu untuk memperbaiki keadaan hatinya dan tahu benar itu tidak sama dengan keinginannya baik. Makanya dari awal ini harus diingatkan kepentingannya beda, tujuannya beda. Fathariquhu ghayru tariqihi. Jalannya orang yang menuntut ilmu. Jalannya orang yang menuntut ilmu yang tahu bagaimana pentingnya untuk hatinya memperbaiki dirinya beda, tidak sama dengan jalan mereka. Tidak sama. Kalau mereka dikasih ijazah puas. Kalau ini dapat ijazah ibadahnya kacau, menderita dia. Beda. Beda. Ini yang dikatakan. Bahkan kesimpulannya Allah ibadil muqtibat. Coba lihat ini. Bisa jadi orangnya berdua berdampingan, tapi sebenarnya dia adalah lembah yang berbeda. Allah ibadil penuntut ilmu yang tahu kepentingannya untuk memperbaiki hatinya. Fiwa, dia berada di sebuah gunung. Wahum di mana? Dan mereka yang kepentingan yang bukan untuk ini berada di mana? Di dunia. Mungkin bisa jadi duduk berdua di masjid itu. Ya, duduk bersampingan. Tapi sebenarnya ini di tempat baik, ini di tempat baik. Hatinya di sini di sana, hatinya di sini di sana. Jalannya ini di sini di sana, di sana kan? Sungguh sangat jauh sekali. Dan ini masyarakat. Bagi orang-orang mungkin tidak selamat di dalam salat ilmu nabi. Bukan karena kita salat dalam memberikan nasihat dalam hadisnya. Hadis 6 penyakit yang menerima kuasa. Yang Nabi mengingatkan tentang nasib yang umat ini. Yusiku anta da'alikum berguna karena tak ada hak dari rasa. Hampir-hampir bangsa-bangsa kubur mengerumuni kalian seperti mengerumuni Allah. Orang rakus mengurungi apa? apa mungkin lagi enam beliau mendek? Ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada hari ini sedikit, pada hari itu sedikit? Nah, apakah jumlah kita pada hari itu sedikit? Salafi di Indonesia banyak sedikit sekarang. Banyak, sholat itu coba di sensus. Banyak. Bahkan baru dulu yang namanya resi salaf itu identitasnya lebih banyak pada orang fuqara wal masakin. Ya kan? Rata-rata kalau yang resi salaf hidupnya kalau bahasa sekarang mengenaskan. Tapi sekarang tidak. Orang-orang kelas ekonomi menengah mulai dunia resi salaf itu bahkan yang banyak kaya sekarang udah mulai ngaji. Tapi persoalannya bukan. Persoalannya kita akan mendapatkan suar atau mendapatkan fakta. Kita ini akan ketemu merek, ya, ketemu nama, ketemu gambaran, atau ketemu yang sesungguhnya di dalam. Ketemu yang sesungguhnya. Coba nggak usah jauh-jauh. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan. Saya dulu awal ketemu dengan dakwah yang mubarakah itu, masya Allah. Ketemu dengan teman yang sama-sama ngaji di sana. Bisa merasakan pemberitaan perjalanan selama ini kita di agama yang berat, apa mungkin bisa? Sekarang kamu, kalau apa ya? Kamu masih, ha? Pasien itu semangat, kamu masih, kamu bisa lakukan, bisa macam. Begitu dengar namanya, sama pula, sinis dia, gimana? Apa yang bisa dirasakan dinikmati dengan nasi salat? Ya. Padahal Allah Azza wa menjadikan dengan ini, dengan hidangan ini. Allah pabayna perlu dikumpulkan kepada kita. Untuk ada, dulu kalian berusaha. Allah pabayna perlu dikumpulkan sebabnya dinikmati. Kenapa? Ini adalah masalah. Mesti ada yang bergeser. Kalau kenyataan ada yang bergeser, berarti sumbernya ada yang agama ini bahagia, hidayah ini bahagia, kan yang mata. Kalau hidayah agama bahagia sudah tidak bisa dinikmati, sudah tidak bisa dirasakan sebagai kebahagiaan yang kita saling berbahagia, berarti ada masalah yang harus kita lakukan. Ini yang sekarang kita ketemu rasa biasa, usaha apa? Usaha itu bagus. Iya, kalau orang-orang yang sesungguhnya hatinya baik. Mereka merasakan kita, duduk saja berdua merasakan kita. Saling menasihati merasakan kita. Kita sekarang kadang-kadang dinasihati malah rasanya berusaha. Tapi duduk diingatkan kamu. Kamu memocokkan saya kok. Ayo depan, aku ingin komisinya yang berangkat. Maka kalimat yang jelas seperti terangkan oleh beliau, kemudian disimpulkan oleh beliau, manfaat dalam fitrah ini pada akhirnya orang-orang menuntut ilmu yang seperti ini dia menjadi orang sendiri di dalam jalan. Mana jalan yang seperti ini menjadi orang yang sendirian? Kalau jimahu, tetapi karena dia memang tahu jalan ini yang benar, dia tetap di jalan itu walaupun dia sendiri. Wastaqamahu dan dia wastaqama alaihi dan dia istiqomah. Tuhbalahu min wahidin ala kasrat surah. Alangkah berbahagianya, sangat berbahagianya. Sekalipun dia ini orang yang sendiri, di atas banyaknya orang-orang yang tinggal. Tidak apa-apa, kalau mereka tinggalkan dia tidak berjalan, tertinggal. Tapi walaupun kita sendiri berjalan, kita berjalan. Mana lebih untung? Orang yang duduk tinggal, banyak jumlahnya, dengan orang satu yang dia berjalan menuju ke sebuah tujuan. Mana itu? Hah? Orang yang banyak tiga atau orang satu walaupun sendirian dia menuju di dalam perjalanan dia. Jelas walaupun sendirian dia lebih berharga, lebih untung, lebih memberi manfaat kepada dia dan kepada orang lain. Tugas tugaslah memberi wakilnya dalam kasrat sukan wali dan dalam kasrat ilusiro walaupun dia terasing dengan banyaknya teman, walaupun dia dianggap orang yang aneh dengan banyaknya teman dia, tetangga dia. Walaupun asal al-qa'il, maka alangkah bagusnya seorang saya mengatakan aturku syatta wa turukul haqi mun faraj wa sa'ibun natalikal haqi akal. Jalan-jalan itu banyak dan jalan kebenaran adalah mun faraj sendiri. Wa sa'ibun natalikal haqi akal. Dan orang-orang yang menempuh jalan kebenaran dia akan menjadi orang-orang yang sendiri. La yu'rafuna wa la tudra maqasidu. Mereka ini tidak banyak dikenal oleh umumnya orang, karena yang dikenal oleh orang yang sama dengan dia. Walaupun dalam maksud umum dan tujuan-tujuan orang ini tidak dikenal oleh mereka. Tidak ditahu bahwa ada mahalir dan sunnah usul. Orang lain manusia lambat dia. Hidupnya perjalanannya lemah. Yang sunnah usul sementara orang yang menempuh kebenaran, mereka menempuh dengan jiwa. Bernasuh fi rawdatin amal qalbi. Manusia hukumannya berada di dalam kelalaian dari perkara yang orang-orang yang sesat ini memasukkan. Fajuluhu ala sabili haqqi ruqad. Maka kebanyakan orang kepentingan dia di dalam jalan kebenaran adalah ruqad atau ruqad. Nah, itu jadi orang yang malas. Karena seperti itu. Maka kesimpulannya wa'ala jumlah pada yang minum aktar ruqadi illa ala asa. Walaupun ini kembali di nasihat terakhir, maka kesimpulannya tidaklah senantiasa condong kebanyakan manusia kecuali kepada cara yang muda-muda. Begitu kan? Makanya kalau ingin jadi orang sama, jangan cari yang muda-muda. Ya, bukan untuk mempersulit, bukan, tapi jangan cari yang muda-muda. Cari yang benar. Walaupun ini kembali dan kebanyakan orang kecenderungannya adalah lebih cocok yang sesuai dengan seleranya, tabiatnya, keinginannya, itu kebanyakan. Saya mau belajar tentang membaik tapi yang begini, yang begini, yang begini. Kalau dibutuhkan sebagai kebutuhan yang dilakukan oleh orang, maka ini ayo dikuat. Mudah-mudahan dari kelima yang kita baca sampai ke dalam empat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kembali kesadaran kepada kita, keterbukaan kembali kepada kita, untuk memandang perjalanan hidup kita dengan benar, memandang agama Allah Azza wa Jalla dengan benar, melihat kembali masalah kita di dalam jari kita dengan benar, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan insyaAllah kita akhiri kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa menjadikan kembali pada pertemuan yang datang. Subhanallah, Allah, Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illallah.